Seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu. Bersamamu kasih ku bahagia. Bersamamu kasih aku damai. Hanya dirimu di hati ini. Engkaulah sayangku, oh kaulah cintaku. Engkaulah sayangku, kaulah cintaku. Indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu, semanis senyummu. Pandangan menembus jantungku, belayan menghangatkan tubuhku. Seindah wajahmu manis madu, tak semanis senyummu.